الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada kajian sebelum salat maghrib tadi, kita telah memahami, mengetahui bahwa tiada jalan, tiada solusi bagi umat Islam untuk selamat dari kehinaan, kehancuran yang sekarang ini telah menimpa banyak kaum muslimin di berbagai tempat, di berbagai negara, kecuali dengan ar-rujud ila din, kembali kepada aturan Islam secara sempurna. Ar-rujud ila din, kembali kepada ad-din, yang sebenarnya dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan mesti rujuk yang bersifat menyeluruh, lengkap. Tidak hanya sebahagian bagian dari din, meninggalkan, tidak beramal dengan sebagian lainnya. Hanya mementingkan serius dan sungguh-sungguh di satu bidang bagian ad-din, dia tidak beramal, tidak sungguh-sungguh, tidak serius dalam bagian lainnya dari bagian ad-din ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, beramallah dengan Islam secara menyeluruh. Akidahnya, tauhidnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, secara menyeluruh dalam berdakwah. Demikian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meniru cara-cara al-Yahud yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya mau beriman kepada sebagian Al-Kitab, yaitu At-Taurat, dan tidak mau beriman, tidak mau beramal dengan sebagian lainnya? Apa yang menurut logika mereka, ro'yu mereka, boleh diamalkan, mereka amalkan. Sebagian Alkitab yang lainnya, kalau menurut logika mereka, rasio mereka, ro'yu mereka, tak boleh diamalkan, maka tidak diamalkan. Ini mengikuti hawa nafsu. Nah, cara-cara al-Yahud. Sementara Islam dan kaum muslimin, cara berislam mereka adalah kaffah, menyeluruh, sempurna. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Tentu tak mungkin seorang muslim boleh rujuk kepada ad-din dengan sebenar-benarnya, secara sempurna, meliputi seluruh bagian daripada ad-din sesuai yang diatur dan dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kecuali hanya dengan satu jalan, satu sistem yang mesti ditempuh oleh setiap muslim, yaitu at-tafaqquh fid din, talabul ilm, belajar ilmu Islam. Mana mungkin dia bisa tahu akidah yang benar dan telah dinyatakan dia telah rujuk kepada din dalam bidang akidah kalau dia tidak talabul ilmi dalam bidang akidah. Begitu juga dalam bidang iman. Tidak mungkin dia boleh kembali rujuk kepada ad-din dengan benar dan sempurna tanpa ada talabul ilmi. Demikian juga dalam bidang ibadah. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa beribadah dengan benar, merujuk kepada din dalam urusan ibadah dengan benar, sempurna, tanpa ada talabul ilmi? Tidak mungkin. Ghairu ma'qul. Kenapa? Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya talabul ilmi merupakan jalan keluar bagi umat ini, solusi bagi umat ini untuk bisa rujuk kepada ad-din dengan baik. Yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan bahwa Allah barakallahu fikum menimpakan, memberikan azul, kehinaan bagi umat ini ketika mereka menjauh dari agama, menjauh dari Islam dan Al-Quran, menjauh dari sunnah. Tidak akan Allah angkat kehinaan ini, tidak akan Allah hilangkan dari umat ini kehinaan tersebut kecuali kata Rasulullah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada aturan agama kalian. Bagaimana mungkin kita rujuk kepada ad-din tanpa ilmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah faqihkan dia tentang urusan agamanya. Allah faqihkan dia tentang tauhid, faham dia. Oh, tauhid itu maknanya begini, begini, begini. Yang seperti ini berlawanan dengan tauhid. Ini adalah kesyirikan. Dia faham. Dia mengerti. Karena dia belajar. Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia faham. Faqih maksudnya memahami, mengerti, berilmu tentang agamanya. Dia mengerti tentang makna-makna Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, yang terdapat di dalamnya. Dia paham dan mengerti tentang tata cara ibadah. Karena Allah faqihkan dia tentang ibadah. Kalau kita tahu ini hadis dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam hadis yang sama, tetapi dalam riwayat Tabarani. Kalau yang tadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada lanjutannya lebih lengkap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa diraih, didapat dengan upaya proses belajar. Nah, mungkin ilmu didapat melalui mimpi. Nah, mungkin. Tak ada satu orang pun dari kalangan ulama yang berilmu melalui mimpi. Ya. Atau melalui bersemedi, bertapa. Apa kata orang Malaysia bersemedi? Pergi ke gua, pergi ke gunung, pergi ke laut, duduk, merenung. Hah? Bertapa. Lah, ini bukan cara yang islami. Bersuluk. Nah, ini adalah cara-cara orang-orang Hindu, Buddha, Majus. Kenapa? Rasulullah mengatakan innamal ilmu. Perhatikan kata-kata innama dalam bahasa kita diartikan hanyalah, ilmu itu bisa didapat, diraih bita'allum, dengan proses belajar, mendengar, menulis, memahami, menghafal, ini belajar bita'allum, gak ada cara lain. Ilmu tidak bisa diwariskan warisan karena ayahnya ulama, kakeknya ulama, kemudian secara otomatis cucu atau anaknya ini menjadi ulama, gak mungkin, gak bisa. Barakallahu fikum. Bukan warisan seperti harta. Kalau anak seorang saudagar besar, seorang tajir besar, bisa menjadi kaya ketika ayahnya meninggal dunia karena ada waris secara langsung, ada aturan dibagi. Nah, tapi ilmu tidak bisa seperti itu. Walaupun anak seorang alim besar, ulama besar, terkenal di dunia, masyhur di dunia, kalau dia tidak belajar, dia tidak ta'allum, jahil dia. Dan gak bisa mengatakan, kana abi, dulu ayahku seorang ulama, dulu kakekku. Ya, dulu kakekmu yang berilmu, ayahmu, kamu jahil. Laisal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ha'ana za. Seorang pemuda yang baik, yang bagus, bukan hanya yang berkata, dahulu ayahku begini, kakekku begitu, bukan. Tetapi al-fata, yang benar-benar fata, seorang pemuda yang benar-benar pemuda yang terpuji, yang baik, yang dia mengerti, saya berbuat, saya mencoba, saya melakukan, saya belajar. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu gak bisa diwariskan tanpa belajar. Harus belajar. Walaupun dari keturunan darah yang mulia, keturunan Ahlul Bait misalkan, keturunan Rasul misalkan, dari Bani Hashim misalkan, dari kalangan Habaib misalkan, gak bisa jadi seorang alim, seorang yang berilmu tanpa ada belajar. Barakallahu fikum. Kenapa? Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita dengarkan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa didapat, diraih dengan proses belajar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, cucu-cucu Rasul, Al-Hasan wal Husain, wa Fatima, istri-istri Rasul Aisyah, wa Ummu Salama, wa Zainab, teman-teman Rasul, sahabat Rasul yang mulia, yang sampai pada derajat yang tinggi dalam ketakwaan dan keimanan, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'ud, wa Abu Musa al-Ash'ari, semua belajar. Duduk mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ayat Al-Quran, tafsirnya. Mendengarkan Rasulullah menyampaikan tentang fikih, tentang akidah, tentang jannah, tentang an-nar, tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang hukum-hukum muamalah, seputar jual beli, sewa menyewa, semuanya belajar. Begitu juga at-tabi'un, murid-murid sahabat, Al-Hasanul Basri, Sayyid ibn al-Musayyib, Muhammad bin Sirin, Qatada ibn Du'ama, Mujahid bin Jabr, Humaid bin Abdurrahman, dan yang lainnya, semua belajar. Barakallahu fikum. Demikian putra Umar ibn al-Khattab, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, belajar mencari hadis, dari berbagai daerah. Ibnu Abbas, walaupun didoakan oleh Nabi, coba perhatikan baik-baik, siapa yang berhasil mendapatkan seperti Ibnu Abbas? Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan ini keponakanku ini, atau saudara misanku ini, yaitu Ibnu Abbas. Masih kecil Ibnu Abbas, didoakan oleh Nabi. Yang berdoa Rasul, bukan ustaz, bukan ulama, bukan guru, bukan Habib. Yang mendoakan siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Apa kemudian Ibnu Abbas? Saya orang yang didoakan oleh Nabi, saya menjadi faqih, menjadi seorang ulama. Cukup dengan doa? Lah, belajar Ibnu Abbas. Berangkat ke berbagai negeri mencari ilmu. Duduk dari belajar daripada sahabat-sahabat kibar, mencatat, menghafal, memudzakara, mengevaluasi, terus begitu. Nah, begitu juga Abu Hurairah yang didoakan oleh Nabi agar tidak menjadi lupa dari ilmu yang sudah dipelajarinya, tidak lupa kepada ilmu yang sudah dia hafal. Apa kemudian Abu Hurairah menyatakan, saya tidak akan lupa hadis-hadis yang saya hafalkan, berbagai hukum agama yang saya belajari, karena Nabi sudah berdoa untuk saya. La, berusaha, muzakar, catatan-catatan yang lalu, dibuka lagi, dipelajari lagi. Apalagi kita? Tidak ada ilmu kecuali dengan at-ta'allum. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. At-ta'allum ini, at-ta'allum itu maknanya belajar, proses belajar. Ini berlaku untuk kita semua, seluruh muslim dan muslimat. Kita, ibu kita, ayah kita, anak kita, istri kita, bibi kita, tetangga kita, kawan kita, semua yang namanya muslim. Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain, faridhatun ala kulli, wajib, fardu atas setiap muslim. Diistilahkan dalam istilah fikih fardu ain, bukan fardu kifayah. Oh sudah, yang belajar agama biar yang di pondok-pondok pesantren saja. Nah, kita belajar tentang industri, tentang teknik, tentang kedokteran, tentang perekonomian, tentang ini dan itu. Lah, anda muslim? Anda sebagai seorang muslim? Berlaku bagi anda hadis ini, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yaitu ilmu agama ini, adalah faridhah, fardu ain terhadap setiap muslim. Ayah antum, antum sendiri, ibu antum, istri antum. Nah, tentunya ilmu Islam banyak, luas. Lalu ilmu yang mana yang wajib fardhu ain? Ilmu agama yang terkait dengan berbagai urusan yang Allah wajibkan kepada kita. Baik itu dalam urusan akidah, kita diwajibkan dalam urusan akidah ini keyakinan-keyakinan yang wajib harus mesti kita ketahui. Dalam bidang akidah, kita mesti belajar dalam bidang akidah. Sudah ditulis oleh para ulama karya-karya, kitab-kitab dalam bidang akidah. Misal kitab Barakallahu Fikum As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Kitab As-Sunnah dalam karya Ibnu Abi Asim. Atau misal lagi dalam bidang akidah, kitab Al-I'tisam dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu kitabnya menulis kitab Al-I'tisam. Kemudian ada kitab At-Tauhid dari Sahih Bukhari. Kitab ini, kitab At-Tauhid dan Al-I'tisam yang ada di Sahih Bukhari, adalah tentang perkara-perkara yang Allah wajibkan atas kita untuk kita mengetahuinya, berilmu tentangnya. Kalau kita tidak belajar hal itu sehingga akhirnya kita jahil tentangnya, kita berdosa. Itu yang tadi dikatakan faridhatun ala kulli muslim, fardu ain terhadap setiap muslim. Kalau kita tak tahu ilmu waris misalkan, tapi di sana, di tempat kita, di kampung kita ada orang yang mengerti ilmu waris, maka kita tidak berdosa. ilmu bahasa Arab misalkan. Kalau ada orang-orang yang sudah mengerti ilmu bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka kita tak terkenai dosanya kalau kita tidak belajar itu. Walaupun tentunya yang lebih baik, yang afdal, yang lebih utama adalah kita belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum. Jadi ilmu yang sifatnya fardhu ain adalah ilmu Islam yang terkait dengan berbagai urusan dan berbagai perkara agama yang Allah wajibkan untuk kita mengetahuinya. Misalkan tentang haji, bagi seorang yang sudah terkenai kewajiban haji atasnya, dia mampu, keuangannya sehat, bisa melakukan atau berangkat ke tanah suci untuk melakukan haji, maka wajib atasnya fardu ain untuk belajar manasik haji. Begitu juga seorang pedagang yang berniaga. Iya, berniaga dia. Di sana ada aturan-aturan syariat tentang jual beli, hukum-hukum berniaga. Mesti wajib kita belajar. Kalau kita tidak belajar, akhirnya kita jahil dan akhirnya kita jatuh pada kesalahan, satu pelanggaran, maka kita berdosa. Sekarang ini fasilitas untuk belajar, media untuk belajar banyak sekali. Maka dari itu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jangan hanya kita, istri kita di rumah, ingatkan dia, wahai istriku, belajar kamu akidah, belajar kamu tentang tauhid, belajarlah kamu tentang ibadah, bagaimana kamu bisa sholat dengan baik, bagaimana kamu bisa bersuci, berwudu dan yang lainnya dengan benar, bagaimana kamu bisa bertauhid kepada Allah, selamat dari kesyirikan, bagaimana kamu bisa menunaikan kewajibanmu atas suami untuk suamimu. Belajar wahai istriku, belajar, belajar, diingatkan. Barakallahu fikum. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dengan talabul ilmi ini tadi, kita bisa kembali kepada agama, merujuk kepada ad-din dengan baik dan benar, secara kafah, secara menyeluruh. Nah, jangan sampai kita jahil dalam bidang tauhid, kita tidak tahu ternyata ada sebuah permasalahan, sebuah perkara yang kita lakukan ternyata itu adalah kesyirikan. Atau kita jahil tentang masalah tauhid, masuk ke dalam rumah kita sebuah majalah yang di sana ada kesyirikan. Karena kita enggak tahu, kita baca, kita anggap suatu hal yang biasa aja, tidak mengandung dosa. Istri kita baca, putra atau putri kita baca, akhirnya dia jatuh kepada keyakinan yang mengandung kesyirikan. Kita yang bertanggung jawab, kita berdosa. Kenapa sebanyak? Karena kita jahil tentang tauhid. Barakallahu fikum. Begitu juga yang lainnya, hukum-hukum agama. Tentang akidah yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum muslimin, kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat di jannah nanti. Begitu Rasulullah mengabarkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tubamuna fi ru'yatihi syai'a. Sungguh pasti kalian akan melihat Allah, Rabb kalian, di jannah nanti sebagaimana kalian menyaksikan al-qamar, ya, bulan di malam hari bulan purnama, terang benderang bulan berada di sana. Setiap yang ada di bumi melihat, yang ada di negeri sana, yang di situ, yang di gunung, yang di pantai, ya, yang di depan rumah, di halaman rumah, semua melihat. Nah, tidak ada yang terhalangi. Berita dari Nabi, khabar dari Rasul, semoga Allah takdirkan kita termasuk ahlul jannah yang akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kejahilan kita misalkan tentang permasalahan ini, kita belum pernah mendengar hadis ini karena kita sibuk dengan dunia. Akhirnya kita tidak tahu berita dari Nabi, khabar yang itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika ada orang yang mengatakan kita insya Allah akan melihat Allah di hari kiamat, ah, bagaimana sih, Mana mungkin kita melihat Allah? Atau ternyata dia membaca sebuah tulisan, artikel ya, di surat kabar yang di sana ditampilkan akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah yang menentang, mendustakan, tidak mau beriman terhadap berita Rasul bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuklah akidah Mu'tazilah ke benak dia, ke kalbu dia, ketika ada berita atau hadis dari Rasul dia tolak, tidak mau beriman. Kenapa? Karena dia tidak belajar, tidak talabul ilmi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga seorang yang sudah berkeluarga, suami istri, mesti dan wajib belajar tentang hukum rumah tangga. Jangan sampai seperti yang terjadi pada sebagian rumah tangga kaum muslimin. Seorang suami sudah mengatakan cerai kepada istrinya, talak. 10 tahun yang lalu, kemudian yang kedua 7 tahun yang lalu, kemudian yang ketiga 4 tahun yang lalu. Sudah 3 kali dia mengatakan cerai kamu wahai istriku. Tetapi dia tetap kumpul satu rumah. Layaknya suami istri. Hadza zina. Mesti dia harus pisah dengan istri karena sudah menyatakan cerai 3 kali. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihum biihsan." Sesungguhnya talak itu hanya 2 kali yang diizinkan dalam pengertian masih boleh menjadi suami istri. Tapi kalau sudah 3 kali, "Wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira." Kalau sudah dicerai yang ketiga, maka sudah tidak halal lagi istri tersebut sampai dia menikah dengan pria lain, dengan lelaki lain, dan cerai secara biasa, secara normal, kembali baru boleh. Tidak sedikit umat Islam yang jahil tentang hukum ini. Sudah 5, 6, 7 kali marah cerai, marah cerai. Na'udzubillah min dzalik. Berapa rumah tangga yang seperti ini di tengah-tengah masyarakat muslim? Banyak ustaz yang menyampaikan atau mendengar, mendapatkan laporan dari orang bertanya, soalan, "Ustaz, saya sudah menyampaikan cerai pada istri saya sebanyak sekian-sekian." Subhanallah, sudah 7 tahun antum mengucapkan cerai 5 kali. Antum sadar? Sadar. Subhanallah. Apa sebabnya? Karena kejahilan. Jahil tentang hukum agama. Maka dari itu Rasul menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dia tidak mengerti bahwa seorang suami yang mencerai istrinya ada iddah selama 3 bulan. Haram hukumnya seorang suami mengusir, menyuruh keluar istri dari rumah walaupun sudah dicerai yang pertama atau yang kedua. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Askinuhunna," tetapkan dia tinggal di rumah kalian. Nggak boleh marah kemudian kita melanggar syariat karena marah, karena emosi, kemudian kita tidak mau beramal dengan Al-Quran. Al-Quran Allah mengatakan di sana, tetapkan dia tinggal di rumah kalian. Barakallahu fikum. Dan ada nafkah, nafkah iddah namanya. Tetap memberikan nafkah, nafkah untuk istri walaupun sudah dicerai selama 3 bulan. Tidak sedikit orang karena jahil, karena marah, marah dan jahil, emosi dan jahil, tidak memberi nafkah. Berdosa dia. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, betapa pentingnya talabul ilmi yang Allah sebutkan atau Rasulullah sebutkan dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan dalam kehidupan dunia dan lebih dari itu kebaikan dalam kehidupan akhirat nanti, Allah selamatkan dari azab ketika di dunia dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. bisa bermuamalah dengan manusia dengan baik dan benar, bisa berakidah dengan akidah yang lurus, yang mustaqim, maka Allah faqihkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fiddin, tentu thalabul ilmi, belajar agama itu tidak mungkin ditamanni hanya dengan angan-angan saja. Belajar dalam sehari 30 menit ya, kemudian dalam sebulan ingin menjadi seorang ulama, tidak mungkin. Instan, tahu instan? Segera. Thalabul ilmi mesti ada pengorbanan, mesti ada upaya, lelah, mata ini mengantuk, badan kita capek. Bahkan harta kita pun terinfakkan. Kata Imam Malik rahimahullah, man talabal hadith aflas, barang siapa yang belajar ilmu hadis ini, ilmu sunnah, akidahnya, ibadahnya dan seterusnya, aflas, dia akan pailit, akan rugi dunianya. Imam Malik rahimahullah. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, menimpa kepada Imam Al-Bukhari, menimpa kepada Imam Muslim, aflas, habis dia punya harta untuk talabul ilmi. Subhanallah. Rijal, mereka orang-orang pemberani, rijal, betul-betul rijal, tidak merasa kecil hati karena tak punya harta, bangkit. Nah, itu rijal. Kalau bukan rijal, dia serasa tak bisa hidup tanpa harta. Tapi rijal, pemberani, dia tetap yakin bisa hidup walaupun tanpa harta yang seperti ini banyak gila. Man talabal hadith aflas, barang siapa yang belajar menuntut ilmu, dia akan jadi pailit, rugi dalam dunianya maksudnya. Ya, semua orang bekerja, semua orang cari nafkah, cari maisha, cari uang. Dia belajar Al-Quran, tafsir ayat demi ayat, berbagai hukum yang terkandung dalam ayat ini, ayat itu, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, surat pertama, surat kedua, hadis dalam bidang ibadah, hadis dalam bidang tauhid, hadis dalam bidang akhlak, dia pelajari satu persatu. Nah, ini menuntut dari kita adanya perjuangan, pengorbanan waktu kita, tenaga, fisik kita. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga para sahabat. Wallahi ya ikhwan, apa yang kita punya sekarang ini, kita ini tergolong orang kaya, termasuk orang kaya di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari. Orang kaya kita, banyak harta kita, kita punya banyak pakaian. Tadi pagi baju kita kotor, sore kita ganti baju. Nah, begitu juga yang lainnya. Kita punya rumah, alhamdulillah, cukup, luar biasa, masya Allah. Al-Imam Malik rahimahullah, di suatu hari beliau ingin belajar menuntut ilmu hadis, pergi ke satu daerah yang jauh yang membutuhkan, yang memerlukan nafkah, mesti dia menafkahkan uangnya. Dia tak punya uang, bingung apa yang harus dilakukan, apa yang mesti dia lakukan. Uang tak ada, tapi ilmu mesti dia kejar, mesti dia cari, mesti belajar. Sampai akhirnya dia duduk termenung, lihat kanan, lihat kiri di rumahnya. Dia melihat ke atap ini. Subhanallah, ini atap bisa dijual ya. Maka akhirnya beliau turunkan atap di rumahnya itu, pergi ke pasar dijual untuk mencari hadis. Kata kita ini yang materialistis, ya, masa begitu, bodoh dia, gila dia, kenapa begitu? Tapi orang-orang yang mengerti dunia, hinanya dunia itu merupakan suatu amalan yang luar biasa nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dijual, berangkat dia. Nah, bawa makanan, bekal, naik kontanya, berangkat. Nah, ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kisah yang semisal ini dari para ulama salaf banyak sekali. Kita mesti banyak membaca sejarah mereka agar kita tidak merasa kecil hati, tidak merasa minder ketika kita miskin. Masih ada orang-orang yang lebih miskin dari kita. Dan yang lebih miskin itu orang-orang yang ketakwaannya di atas kita, ibadahnya jauh mendahului kita, lebih banyak, tapi miskin. Kalau seandainya harta itu bisa diraih, didapat karena takwa, ya, kita kan sering, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti niscaya Allah berikan jalan keluar baginya, solusi dari problemnya, dan pasti Allah berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia kira, tidak dia sangka. Mesti dia berharap-harap, jangan-jangan nanti ada. Subhanallah, kalau seandainya harta itu bisa didapat dari takwa, tentu Anas bin Malik yang memiliki banyak anak, Al-Imam Al-Bukhari, Malik bin Anas, Syafi'i, lebih kaya dari kita. Lebih kaya dari kita karena mereka lebih bertakwa. Tapi subhanallah, mereka adalah orang-orang yang rijal, betul-betul rijal. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka betapa pentingnya kebiasaan thalabul ilmi ini dihidupkan kembali, dibangkitkan di tengah-tengah umat. Kalau umat seperti ini, umat Islam seperti ini, maka Allah akan berikan kejayaan. Oh ya, mesti ada yang belajar ilmu kedokteran. Nanti bagaimana kalau kita sakit? Siapa yang akan memberi obat kepada kita? Kita harus atau mesti belajar ilmu teknik supaya bisa bikin pesawat, pesawat terbang, pesawat tempur. Insya Allah gak sulit itu semua. Yang terpenting keimanan, ketakwaan, amal saleh, ilmu tentang din. Nah, barakallahu fikum. Berbagai fitnah yang menimpa umat sekarang ini, antum perhatikan apa yang terjadi di berbagai negara. Yang sekarang sering diberitakan apa yang terjadi di Mesir misalkan, ya kan? Fitnah luar biasa. Semoga Allah selamatkan negeri kita. Allah jauhkan fitnah dari negeri kita tinggal ini. Allah jaga pemerintah kita, pemerintah Malaysia. Allah beri hidayah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Masyarakat Muslim di negeri ini, Allah beri hidayah untuk mau dan beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Antum perhatikan sekarang, fitnah terjadi. Berapa banyak darah yang sudah tertumpah, jiwa yang sudah dibunuh. Banyak. Tak merasa aman, sekolah tak bisa sekolah, bekerja tak bisa bekerja. Khawatir terhadap jiwanya dan keluarganya. Subhanallah, na'udzubillah. Nah, ikhwani fi din, sebabnya apa? Al-jahl, kejahilan tentang agama. Padahal mudah masalahnya. Ketika sekarang terjadi, tentunya sebelum itu Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita, kalau kita mendapatkan seorang pemimpin, penguasa, pemerintah yang zalim, yang tidak adil, yang hanya mementingkan kepentingan dirinya, keluarganya, dan partinya, apa kata syariat Islam? Apa kata Rasulullah? Sabar. Iya, sabar dan tetap taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Tetap sabar, tunaikan kewajiban kita untuk pemerintah, dan mintalah hak kita yang dirampas oleh mereka, yang diambil oleh mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Rasulullah membimbing kepada. Tapi karena umat ini jahil terhadap bimbingan Rasul, akhirnya sebelum yang terjadi sekarang ini, terjadi demonstrasi-demonstrasi, pembunuhan demi pembunuhan, menuntut, meminta agar penguasa ini berhenti, turun. Di sana, karena kehidupan demokrasi, ada lawan-lawan politik yang sebagian daripada partai-partai politik tadi telah berada di bawah kendali Yahudi, Amerika. Kasih uang, bermusuhan sesama Muslim satu dengan lainnya, ya. Membunuh sesama Muslim, yang ini membunuh yang itu mengancam sana, mengintimidasi yang ini. Sesama Muslim, Amerika, Yahud melihat, bertepuk tangan, terus. Oh, ini kurang di, partai ini tak punya uang, kasih. Nah, yang itu kirim intelijen untuk mengadu domba. Kenapa sebabnya? Jahil terhadap syariat. Rasulullah menyatakan, kalau kalian mendapati pemimpin kalian yang zalim, yang jahat, sabar. Nah, akibat tidak sabar, umat bisa dimanfaatkan oleh Yahudi. Nah, dengan intelijen, jangan dikira di Malaysia tidak ada intelijen CIA. Banyak bertebaran. Jangan dikira mencari kelemahan umat Islam untuk diprovokasi, menentang, membangkang pemerintah, memberontak kepada pemerintahnya. Kalau sudah ada pemberontakan, tidak aman lagi. Nah, pembunuhan di sana di sini. Barakallahu fikum. Begitu setelah terjadi yang kedua ini, ya, dalam bahasa kata orang Indonesia kudeta, ya, pemberontakan militer yang terjadi. Menang militer, berkuasa militer sudah. Apa syariat Islam mengatakan? Bagaimana para ulama salaf membimbing, orang-orang saleh membimbing kita? Kalau penguasa sudah berkuasa, walaupun dengan cara yang batil, pemberontakan itu batil, sudah wajib taat, sabar. Nah, ini gak terima, bangkit, mengatasnamakan Islam lagi, mengatasnamakan jihad. Lah, bukan jihad, itu kursi yang dikejar, kursi pemerintahan, uang. Nah, bukan jihad, bukan, ya akhi, bukan jihad. Nah, akhirnya umat diprovokasi. Nah, berapa ribu sudah yang mati. Kalau dia sayang kepada umat Islam, setelah dia dikalahkan, dia sabar. Sudah, umat Islam, pengikut saya, pendukung saya, sabar. Jangan ada yang memberontak, jangan ada yang membangkang. Yang sekolah-sekolah, yang beribadah-beribadah, semua, yang berniaga-berniaga, semua, jangan membela saya. Sudah. Taat. Itu kalau dia sayang, cinta kepada umat Islam. Akibat apa? Jahil terhadap hukum agama. Wanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali talabul ilmi, belajar ilmu agama. Nah, berapa waktu lagi ke salat isya? Berapa? 5 menit, 2 menit? Sudah masuk. Jam 7 lewat berapa? Nah, 8:10. Kita azan. Dalam kesempatan ini kita azan berapa menit lagi? 5 menit. Sudah masuk. Kita azan dulu. Nah, fokus. Kita lanjutkan kuliah kita ini. Alhamdulillah kita sekarang berada di sepertiga terakhir bulan Dzulqa'dah, yang insyaallah dalam beberapa hari ke depan ini kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Akan memasuki insyaallah bulan Dzulhijjah. Maka dalam kesempatan pertemuan kita kali ini di Gelang Patah ini, Johor Bahru, penting untuk saya mengingatkan diri saya pertama, kemudian antum semuanya, bahwa bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan mulia dalam Islam, terkhusus di awal atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kesempatan untuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga tolong diingatkan putra-putri kita, para istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Qalu, "Wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Qala, "Wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika shay'un." Tiada hari-hari yang amal-amal saleh padanya yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai, lebih Allah sukai dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai dibandingkan di hari-hari lainnya. Melihat berita ini, mendengar berita ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, lebih Allah sukai dibandingkan jihad sekalipun, amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama ini?" Rasulullah termasuk lebih disukai oleh Allah dibandingkan jihad fi sabilillah, kecuali, ini yang lebih Allah cintai, kecuali seorang pergi ke medan tempur, ke medan jihad dengan harta dia, dia beli kuda sendiri dengan uang dia, tidak menunggu uang dari pemerintah, dari waliul amr atau sedekah. Dia punya uang, beli kuda, beli pedang, beli senjata sendiri, bekal makannya sendiri, tidak menunggu dari zakat dan yang lainnya. Dan dengan jiwa dia berangkat ke medan jihad, kemudian tak sedikit pun dari itu semua kembali, hartanya tidak ada yang kembali, kudanya habis, mati, pedangnya habis, bekalnya habis, dan dia pun mati di medan jihad. Ini yang lebih Allah cintai. Tapi kalau seorang berjihad, uangnya bukan dari dia, uangnya dari pemerintah misalkan, atau dari kawan, dari seorang yang bersedekah, ya, maka yang seperti ini masih kalah dengan yang amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan soleh yang bisa dilakukan, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah, tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dia baca di waktu pagi, siang, petang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, diulang lagi, dibaca, beristighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Zikir pagi, zikir petang, membaca Al-Quran yang biasanya sehari dia membaca hanya satu juz, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah membaca 2-3 juz. Di pagi hari dia baca, di waktu duha dia baca, waktu dia di kantor bekerja dia cari kesempatan membaca, ketika dia di sore hari membaca, dia minta istri di rumah, "Wahai istriku, baca Al-Quran, baca Al-Quran." Ketika dia bekerja, dia telpon istri. Jangan lupa, ini adalah hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyaklah kamu wahai istriku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, ambil wudu, berwudu segera, baca Al-Qur'an, salat duha, salat sunnatul wudu, berwudu 2 rakaat, berwudu kemudian salat 2 rakaat. Bersedekahlah pada hari-hari ini, berinfak. Nah, talabul ilmi termasuk ibadah. Maka amalan-amalan ini lebih Allah cintai dibandingkan jihad fi sabilillah. Ya subhanallah, siapa yang tidak kenal keutamaan jihad? Amalan Islam yang tertinggi jihad fi sabilillah. Berbagai ibadah, berbagai taqarrub dan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah, lebih Allah cintai. Maka insyaAllah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah adanya Shaum Yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, di saat saudara kita melakukan wukuf di mana? Di Arafah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Shaumu yaumi Arafah yukaffir as-sana al-madiyah was-sana al-qadimah aw al-atiyah al-baqiyah." Puasa pada tanggal atau pada hari Arafah adalah menghapuskan dosa yang terjadi, yang dilakukan pada setahun sebelumnya, dan dosa yang dia lakukan pada tahun yang akan datang. Nah, maka perhatikan baik-baik hal ini. Siapkan mulai sekarang kita untuk menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian fuqaha berbeda pendapat, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Tentunya seorang muslim dua-duanya utama, afdal, bagus. Tetapi mana yang lebih utama? Sekadar untuk kita tahu ilmu. Maka pendapat yang nampaknya lebih kuat, wallahu ta'ala alam, bahwa kalau malam harinya lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi siang hari lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini dari beberapa pendapat yang ada, wallahu a'lam bissawab. Allah yang tahu mana yang benar. Maka dari itu berdoalah kepada Allah untuk diberi taufik agar bisa beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah atau Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Naam Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudanna min sya'rihi ولا من أدفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي." Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian hendak menyembelih kurban, maka jangan memotong rambutnya, atau baik rambut kepala ataupun yang lainnya. Jangan pula memotong kukunya, dan jangan pula kulitnya itu. Kadang-kadang dalam kulit ini kan ada, kita sambil duduk ya nggak sadar kita gini kan ya, nah itu nggak boleh, jangan sedikit pun jangan, kata Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa hukum yang mesti diketahui. Pertama, hukum ini status hukumnya, sebagian ulama menyatakan makruh, sebagiannya menyatakan haram untuk memotong kuku atau menggunting rambut dari badannya ini. Sebagian menyatakan haram. Wallahu a'lam bishawab, yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan selain beliau dari para ulama, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, bahwasanya hukumnya adalah haram. Karena larangan ini bukan sebatas larangan saja, tetapi ditekankan oleh Nabi. Dalam usul fikih disebutkan, kalau ada ayat Al-Quran atau hadis Allah melarang atau Rasul melarang, maka hukum yang bisa diambil adalah haram. Ya, kalau ada larangan. Apalagi larangan itu ditekankan. Perhatikan dalam hadis ini, idza daqala al-ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudanna. Ada nun taukid ya. Bukan fala ya'khud. Kalau seandainya fala ya'khud, maknanya jangan mengambil atau memotong dari rambutnya. Itu pun sudah hukum yang bisa diambil darinya, disimpulkan darinya adalah haram. Apalagi ada penekanan, fala ya'khudanna. Maknanya jangan sekali-kali gitu kalian mengambil dari rambut, memotong rambut, kuku dan kulit kalian. Maka dari sini, wallahu a'lam, yang lebih saya yakini bahwa hukumnya adalah haram. Nah, kemudian yang mesti juga diketahui dari hadis ini, bahwa hukum ini berlaku bagi seorang yang ingin menyembelih kurban. Bagi seorang yang ingin menyembelih kurban. Tapi kalau kita tidak ingin menyembelih kurban, tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih kurban, maka hukum ini tidak berlaku. Artinya boleh kita memotong rambut, ya, menggunting kuku, boleh. Nah, kalau kita tidak ada niatan menyembelih kurban. Jadi hukum ini berlaku untuk siapa? Yang berniat untuk menyembelih kurban. Apabila seorang suami berniat menyembelih kurban, apakah juga istri di rumah dilarang menggunting kukunya atau memotong sebagian dari rambutnya? Jawabannya tidak. Ya, kalau ada soalan, apakah istri juga berlaku ini hukum? Jawabannya tidak. Ini hanya untuk suami saja. Istri dan anak-anak tetap diizinkan untuk menggunting kuku dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Di antara yang penting dilakukan atau dijelaskan, kapan mulai berlaku 10 hari pertama itu? Yang kalau ada seorang muslim berniat menyembelih kurban, dilarang memotong rambut atau kukunya dan seterusnya. Kapan dimulainya? Apakah ketika matahari terbit pada tanggal 1 Dzulhijjah? Jawabannya adalah sejak matahari terbenam di arah barat. Ya. Kalau ini hari misalkan kita berada pada tanggal 20 misal ya, 21 Dzulqa'dah tadi siang, malam ini sudah 22. Ya. Perubahan waktunya kapan kalau Hijriah? Dengan terbenamnya matahari. Kalau yang Syamsiah berdasarkan apa? Tengah malam ya berubahnya. Kalau Hijriah dengan terbenamnya matahari berubah tanggal atau tarikh. Maka malam ini sudah 22 hari bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Nah, sehingga sejak terbenam matahari, bagi seorang yang berniat untuk menyembelih kurban, sudah tidak dibenarkan lagi memotong kuku atau rambutnya. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang melakukan itu dengan sengaja, dia berdosa. Ya. Wajib untuk beristighfar. Barakallahu fikum. Kemudian yang juga mesti diketahui, apa hukum berkorban, menyembelih kurban bagi seorang muslim? Wajibkah, sunnahkah, atau apa? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan sunnah mustahab, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ada yang mengatakan wajib. Singkat, karena pembahasan kita bukan pembahasan fikih, sekadar saya sampaikan secara ringkas bahwa yang lebih saya yakini, menyembelih kurban adalah wajib bagi yang mampu. Untuk menyembelih kurban wajib bagi yang mampu. Nah, karena Rasulullah menyatakan dalam hadis, man lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan ke lapangan rezeki tetapi dia tidak menyembelih korban, jangan mendekat ke musalla kami. Nah, ya, barakallahu fikum. Sekarang kita mau tanya, misal, ini contoh ya, praktik. Harga kambing berapa? 800. Anggap 800. Ini tadi 750, 800. 50. Iya. Sekarang sudah 800 kalau di sini. Di sini 800. Anggap 850. Kalau ada seorang maaf saja, ini berapa harganya? Subhanallah, 1.000 lebih. 1.000 lebih, ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita mampu membeli seperti ini, berarti ada isyarat bahwa kita mampu beli satu ekor kambing. Nah, atau kalau kongsi sapi. Sapi 400. Sapi berapa harga satu ekor? Sekarang 3.000, 3.500. 3.500. Berarti kan satu orang kurang lebih 500 ringgit, iya kan? 500 ringgit. Lebih murah dari satu ekor kambing. Iya. Nah, lebih-lebih yang mampu membeli ini, maka dia mampu untuk kongsi syarikah dalam satu ekor kelembu. Nah, barakallahu fikum. Ini saya coba hitung-hitung ya, apa belajar praktek gimana? Apakah kita tergolong orang mampu ataukah tidak? Antum yang bisa menjawab masing-masingnya. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta itu karena sebab sedekah. Kita mikir-mikir nanti sedekah, kalau saya infak, kalau saya beli seekor kambing nanti gimana? Dia mikir-mikir, saya kan kalau mau beli seperti ini enggak mikir-mikir dia. Hah? Ada model baru. Hah? Nomor sekian segini ini beli dia berangkat. Padahal yang lalu masih bagus. Yang sebelumnya masih bagus, bisa dipakai. Iya. Nah, barakallahu fikum. Tapi karena iklan, karena promosi, iklan, ya, kita tertipu, kita terbawa, beli lagi, beli lagi. Begitu giliran bulan Zulhijjah, Idul Adha, syiar Islam, syiar kaum muslimin, kita hitung-hitung, 800 ringgit kambing, 500 ringgit ya, lembu satu bagian. Aduh, sulit. Nah, enggak. Maka insyaallah di surau ini, bismillah, atau di tempat yang antum sepakati di mana, ya, hidupkan syiar Islam, Allah akan berkahi harta antum, keluarga antum, negeri antum. Nah, barakallahu fikum. Nah, begitu insyaallah, barakallahu fikum. Tentunya dalam masalah kurban banyak hukum yang mesti kita ketahui, tapi karena keterbatasan waktu, nah, nampaknya kita sholat isya. Begitu, Pak Suman. Berarti sambung lagi. Kita lihat kondisi. Nah, kata Pak Nurman, kita haus. Nah, saya jawab, tandon air sudah habis. Artinya ilmunya sudah habis, bukan tenaganya. Nah, ilmunya sudah habis, harus cari stok baru lagi. Nah, insya Allah di lain waktu kita bertemu kembali, bismillah ta'ala, kalau sudah ada stok ilmu baru lagi, insya Allah. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan jika ada yang salah dari saya, tolong diingatkan. wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.